kerendong, dipotong-potong, kau jadikan rujak. Tapi mengapa cuma cabenya kau berikan padaku? Pedas mata, pedas hati, bercinta denganmu. Kini ku tak sanggup lagi melihat sikapmu. Jadikan rujak, tapi mengapa cuma cabenya kau berikan padaku? Mata pedas hati bercinta